Lucu juga tuh cowok. Mana ngeliatin aku dari tadi. Ih, jadi malu sendiri. Yang cowok di sana juga ngeliatin aku. Tapi kok ibu-ibu di sana juga ngeliatin aku sih? Ada apa ya? Tapi kenapa kucing itu juga ngeliatin aku? Pajangan itu juga, lukisan itu juga. Loh, foto itu malah kayak ngetawain aku. Jangan-jangan mereka lagi ngeliatin gatal jamur aku. Gimana ini? Takut ketahuan lagi kena gatal jamur? Oleskan saja Kalpanax, cepat tuntas basmi gatal jamur. Cowok itu mau ke mejaku. Kayaknya dia mau kenalan sama aku deh. Kalpanax, dipercaya atasi gatal jamur. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Oleskan saja Kalpanax. Produksi KB Pharma.